Kata muallif kita rahimahullahu ta'ala, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ibarat yang digunakan oleh ulama usuluddin, sifat yang keempat, hak yang setengah pada sifat wajib atas kita yang mukallaf kena mengetahui dan kena mengertinya, iaitulah bilangan yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ha, dia panggil tartib zikri saja. Mana pada sebut saja, dia nak sebut sekali tak boleh, dia kena sebut jadi berlatu-latu. Dengan itulah bila pada sebut. Ada pun pada wakil, semua tu qadim. Bersalah Tuhan sedia kala. Bukan kata bersifat dengan ada dulu, dengan tidak, lepas tu mukhalafah, bukan gitu. Dari tu ulama jaga, dia panggil kata tartib zikri. Nah, tertib zikri. Apa hai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Artinya, dia jumlah dulu nah, saling bahasa dulu. Artinya menyalahinya Allah Ta'ala akan yang baru-baru. Nah, ya buah kedua tu isyarat pada jamak lah. Kebanyakan kisah ni kalau jamak dia ulang kat kedua. Hawadith, kerana kata menyalahinya Allah Ta'ala akan sekalian ia baru. Tak apa juga. Tapi dia tak kata gitu. Akan yang baru-baru. Nah, dia kata lagu tu. Tak ada hal lah. Hak tu masing-masing guna lah deh. Itu dia. Akan segala benda yang baru, Allah menyalahinya. Cukup hebat. Allah menyalahinya Allah Ta'ala akan yang baru-baru, akan sekalian yang baru. Ya kerana gini, kerana maklumlah. Nah, hak ni satu susah juga hak ni. Manakala satu kita nak meyakinkan Tuhan tu ada. Mesti ada. Tengok kita nak tanah kot Tuhan ada. Kita nak tanah Tuhan ada tu rasa tak begitu payah mana. Anak kita kecil-kecil berapa pandai cakap tu kita boleh ajar kata Tuhan ada. Kadang-kadang kita ajar dia Tuhan ada. Siapa dia boleh reti kata kita ni ada Tuhan. Kita pergi dalil kita lebih kurang tengok. Hawa nak mengatur tak boleh. Tu menunjuk kata ada Tuhan. Ada Tuhan. Ya pun boleh terima. Tapi hak susah betul tak serupa tu nak rakyat tak boleh lagi. Budak tak berapa akal tak sepenuh. Nak rakyat susah tu kan. Tu dia. Kemudian tak kala tu. Kadang-kadang tanya anak-anak tu. Bila dia rakyat kata Tuhan ada ni, duk tanya. Dia belik pakai ketua lah. Tuhan kita duk mana ya? Rakyat aku mana? Rakyat tu tidak mana-mana. Pelik lalu dia pun. Dia pelik. Kita kena pergi kot ni. Kata gini nanti hawa sakit lagi. Hawa ngaji kerti dek. Tak apa. Dia pusing kot tu. Kalau kata itu belik-belik dia mati. Ya budak yang nak tahu semati. Tu dia apa lagi bahasa cergah sana temu tunya tanya mulut totek-toteknya tanya. Rakyat tak kena belik lah. Dah itu kan belik nanti pas dia pegang nanti budak ni. Kita nak rakyat ibarat keliru-keliru tak boleh ke dia kan dia tak erti majak tak majak dia tak erti lagi. Dia tak erti lagi. Tu dia. Dia tak boleh rakyat. Dia tak boleh rakyat lagi kan dia pelik dia tak erti. Saya ingat cerita ni, ingatlah masa tu ada demonya sia tali keset hak kita bercakap masa tu dia. Lepas dia ni dibuka dengar suara dia cek. Dia kata suara apa ni? Apa ngajar radio? Lepas bila kita klik masa dia dengar kita tak ada. Baru kita klik dia tanya, apa masuklah dari radio? Kita tak tahu kau mana pelik kat kita mula-mula kelik ni kelik panah-panah tak ada kau mana tanya sudah apa asal dari you gapo budak ni apa dia bila dengar suara dia kecek pasal dia kata ni suara apa ni dia cakap dari radio ya ke pasal hubungi kata dari radio dia mau kita masuk dari radio cina ayat sebudak ni bak tak kena beringat dia kita tak ada dia dah dengar dia bunyi suara kita dia cek agak dia tanyalah ahli rumah tak suara siapa dia cek tak suara apa ya dah. Kalau babo tu duk cakap dalam radio tu, dalam radio. Dia menggunalah tu. Dia pun bo kita kelik tanya selalu. Tak ada kok mana kita tak tahu kok mana tanya apa masuk dalam radio. Masuk dalam radio. Ya tengok dia. Habaq tu jangan duk main hajar budak lak-lak tak. Kenapa dia mau hajar berani hajar budak kalau Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka yak berani. Tu kita boleh mikir kata ha ni dengan budak, tengok budak. Dia tak faham lagi maksud dalam lah mana dia tak faham lagi dia. Baiklah kita berhenti kita dulu. Yang keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya menyalahinya Allah Ta'ala akan segala yang baru. Sini kata akan yang baru-baru ya dari dia. Dan dikehendaki dengan dia dengan kata menyalahi itu. Kalau nak ambil hak jawi, kalau nak ambil hak kelima Arab, dikehendaki dengan dia dengan mukhalafatuhu itu. Fatullah ya lah. Ha, dikehendaki dengan dia dengan menyalahinya tu hak tak ni, hak terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Hak ini nak wayak maksud pula ni. Itu mana dikehendaki. Dikehendaki dengan dia, akan bersalahan Allah Ta'ala sediakanlah. Jadi bapa yang buat begitu tu? Kerana takut kita pergi pahal dah maklum. Dan bila kata bersalahan bagi sekalian yang baru, dah benda baru ada. Lepas nak gigit kesalahan sedia kok mana? Haa, dia tepat jadi pelin kita. Lalu dia kata, dikehendaki. Haa, dengan kata menyalahi itu, bersalahan Allah Ta'ala sedia kalau. Haa, sini tepat kita orang mikir mari, eh, kau tak nampak ni. Bersalahan sedia, sedangkan benar baru ada. Haa, hidup kira cara kita. Benda tak nampak situ dah. Nanti kita tengok wisuk dulu. Haa, nanti kita tengok wisuk dulu. Dia pergi ke mana? Bersalahan sedia kalau. Lagi berkekalan. Kita wakaf situ malah. Bersalahan Allah Ta'ala sedia kalau. Tengah-tengah kita sedia kalau lagi. Kau tu buat ada tak? Kita wakaf situ malah. Bersalahan sedia kalau. Lagi berkekalan. Nawaya gitu. Nawaya kata sedia kalau. Lepas tu hapal balik humi. Nah, manakala berkekalan tu nawaya balik hujung. Kerana kita benda baru ni ada humi, ada hujung. Nah, Allah tak ada humi, tak ada hujung. Tak ada humi itulah panggil ibarat kata sedia. Tak ada hujung itulah diibarat katanya kekal. Berasa mesyikir tak? Tuhan ada, tak ada humi, tak ada hujung. Berasa mesyikir tak? Eh? Ada ke tak lagu tu? Eh? Tak ada humi, tak ada hujung itu? Tak ada lagu tu. Tuhan ada lah itu. Dia ada kena ada humi. Supo dengan ada mana buat mesyikir kata tak ada atas, tak ada bawah. Ada tak lagu tu? Ha, nak pergi nampak situ. Ada ke dek peling hak tu ada? Peling hak tu siapa belalak habis mata. Tuhan ada. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Tuhan ada. Tak ada situ, tak sini. Hai, pasal ni peling tu dia. Tuhan tak ada kalau lagu tu lah. Dia ada mesti. Tak di situ, di sini. Ni ha, jaga tu. Orang awet. Tengah-tengah bukan semua. Kalau gitu, sini pula. Kita main kecap tu ni pula. Tuhan ada. Tuhan ada sedia. Apa makna sedia? Tak ada mula. Ha, baik. Sedia tak ada mula. Mula-mula tu humi. Mana kita kecap kapung tu? Tuhan ada, tak ada humi. Hujung? Tak ada juga. Satu makna kekal. Kekalkan tidak ada akhir. Mana tak ada hujung? Ada Tuhan, tak ada humi, tak ada hujung. Mana itu? Rasa mesyikir dia buat kita tanya tu tadi. Sebab kita tanya betul tu rasa mesyikir ke tak? Tuhan ada, tak ada humi, tak ada hujung. Rasa mesyikir ke tak? Kalau mesyikir di situ, pakai lagi tu mesyikir betul mana tempat mesyikir? Betul tak ada humi? Ha? Bila tak ada humi mesyikir, ada humi je. Ada humi tak ada mesyikir? Dia ada humi apa yang baru lalu? Hanya kita ni kata ada humi, sebab boleh dia letak umur ni. Umur apa dah kita? 70. Humi mana 70? Humi di beranak. Tu humi kita di beranak. Mula situ pakai hari ni 70 dah umur. Sampai situ 50 dah umur. Bumi kita situ belah dah tu. Belah tu tak ada. Tu pun kira beranak tu pun kira hak tu baik di luar. Dah kalau kira ada, ada dari perut lagi 4-5 bulan. Tapi kita ambil tak samuh kata kira di mula tu baik lah beranak. Poh, jesia tengok jesia tengok menek tanah terang. Lepas tu nak tahu kata umur berapa, lupa meh tu tengok. Hari tepat siap. Cik, oh 50 dah weh kawan. Oh 60 dah weh 70. Mana buat tak ada humi dia tu baik umur. Lepas tu ha? Sedia. Lagi kita ada tak ada mula, ha, kata tak ada humi. Kalau ada humi, baru tu. Ha, tak ada humi. Bila tak ada humi, main mengaji. Hujung dia ada. Tuhan sifat dengan kekal. Apa makna kekal? Tidak ada akhir, tidak ada kesudahan. Cakap kampung atau? Tak ada hujung. Kita ni ada hujung ni. Lelimun ni puluh Tuhan, habis umur habis. Habis dah lah ada, tak ada lah pula. Habis dah banyak ada hujung. Arti benda baru ada humi ada hujung. Tuhan benda ada. Humi tak ada, hujung tak ada. Ha. Tak ada mesyikir. Tuhan tak ada humi pasal dia sedia. Tuhan tak ada hujung pasal dia. Kekal. Cukup. Lepas tu. Tidak ada atas dalam hal pasal dia tak serupa dengan makhluk. Baik masalah. Kata dia mukhalafatuhu ta'ala lahu habis. Klik situ. Haa, tu dia nak. Haa, sebab tu dia suruh ni kan awak pelin, dia pelin lah ungguhnya. Haa, tu dia dia. Haa. Siapa dia mau jumpa tuan-tuan tak ada lah tu. Haa, pasal awak misal, kita sudah dengar awak misal dengan anak dia mandu. Haa, dia tanya anak dia mandu. Nak tanya kata di dalam perut ke di luar perut. Ada mau jawab tu, tak ada, bukan di dalam perut. Dah dalam perut tak hanya mandu ya. Kata di luar pada perut mak. Luar pada dia luar, bukan mandu lah dah. Ha, kali tu pasal apa tak luar tak dalam? Pasal anak tu tak ada. Ha, ni pot-pot tu dia tak atas, tak ada bawah, tak belakang, tak ada tu eh. Dia mana pergi tu, dia tak ada. Dakwa dia kata ada. Oh, nampak lah. Nampak lah. Ha, selalu dah. Paya kata lah, nampak terguling. Ha, elok lah. Nampak terguling, dia kongkong lain dah lah. Bukan Tuhan, dia kata lah. Ha, dia nak suruh dia nampak terguling gitu. Nggak ngerti, dia suruh satu. Itu masalahnya. Ha, inilah. Klik di sini pula. Baiklah. Ha, kata dia, adik kehendaki dengan dia akan bersalahan Allah Ta'ala. Bersalahan, sedia kalau. Lagi, berkekalan. Ha, nak sedia ibarat daripada tidak ada mula. Berkekalan ibarat daripada tidak ada akhir. Bersalahan akan yang baru-baru. Ha, itu maaf. Oh, bagi bersalahan yang lagi. Ya, kitab ni berjalan tu ke dah nak. Artinya, ha, nak pergi ke mana tu? Pasti dia jagalah. Artinya, arti kata bersalahan Allah Ta'ala tu. Nawayak makna maksud. Aku pak nanti kita baca semula di tepi tu. Artinya, arti kata bersalahan Allah akan yang baru tu. Artinya, ketiadaan menyamainya. Satu kata. Dan ketiadaan menyerupainya. Itu satu kata pula. Nak kata, tak menyamai, tak serupa boleh kata belakang lah. Nak kata tak sama Tuhan, tak serupa Tuhan. Hah, ketiadaan menyamai dan ketiadaan menyerupainya akan sesuatu daripada makhluk ini. Afalnya tu kita lakukan tu. Apa itu hendak klik? Mana tak serupa Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk ini? Pada zatnya, zat Allah. Sebab apa boleh kata zat Allah tak serupa dengan makhluk? Kerana bahawa sezat makhluk ini jirim. Ha. Kerana sebut kata makhluk, zat makhluk jirim ada. Ha, di sini bahajak pada kita kena pandang arti beza. Ha, kerana zat makhluk tu jirim. Zat Allah bukan jirim. Zat sama zat. Betul panggil zat, tak ada apa panggil zat. Tapi zat makhluk berjirim. Zat Allah bukan berjirim. Ha, tu tak serupa. Kerana bahawa sezat makhluk ini jirim yang bertempat. Ha, dia panggil yang bertempat. Dia panggil kata, boleh kita kata sifat kasyifah. Orang mengaji kaedah. Jirim. Apa jirim? Yang bertempat. Bukan kata nak sifat pada jirim tak. Sebab kalau sifat tu pada jirim, jirim yang bertempat. Ha, kait yang bertempat kali itu ada jirim yang tak tempat kali itu. Walha, dia panggil kata ini bukan sifat lil ikhraq tak. Bukan jadi kait tak. Apa hawa mari yang bertepat ni? Boleh bawa dua sikit ibarat. Boleh kata yang bertepat ni panggil sifat kasyifah yang mengaji. Jiring, apa jiring? Yang bertempat. Hawa mari sifat nak menerangkan wakil. So, atau apa atahazah ada. Atahazah, dia panggil hazah. Ay tafsiriyah. Jiring, apa jiring? Artinya, yang bertepat. Boleh juga bawa apa tu? Ha, tu beri ke orang ibarat lah. Orang tak ada ibarat tu, ambil lebih yang dengar. Ilmu Allah Ta'ala. Ha, tu dia nak. Jadi, wajib kita i'tikad kata Tuhan bersalahan dengan mana tak serupanya Allah akan selain makhluk. Tak serupa pada zatnya, zat Allah. Kerana bahawa sezat makhluk ini jirim yang bertempat. Dan zatnya, zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Sini perlu kita kena reti beza antara zat dengan jirim. Nah, sebab tu satu perkara penting, kita kena reti beza. Apakah nisbah zat dengan jirim? Dua lafaz ni hak tu lah ke hak lain? Ha, kita berhenti kata, antara zat dengan jirim tu umum khusus mutlak, dia panggil. Zat umum pada jirim. Tiap-tiap jirim ialah zat. Tidak tiap-tiap zat tu jirim. Ha, sebut kata jirim ialah zat. Sebut kata zat, terkadang jirim, terkadang tak. Macam zat Allah Ta'ala. Panggil zat, bukan jirim. Manakala hak kita makhluk ni, panggil jirim. Bila jirim, zat tu. Tiap-tiap jirim ialah zat. Tidaklah tiap-tiap zat itu semuanya jirim, tidak. Ha, tu kena mula adalah kerana kita memandai pada masa tu nampaknya tak begitu banyak dah. Setakat tu dulu, lain kali pula lah kita sambung insyaAllah. Dan tiada pula menyamui akhirnya pada sifat-sifatnya. Wallahu a'lam.